Mitra bisnis, pasca diterapkannya pola pemilihan langsung terhadap pimpinan eksekutif di daerah, publik justru disuguhi fenomena yang mengkhawatirkan terkait dengan cenderung rusuhnya proses pemilu kada di setiap daerah. Di sisi lain, mantan Wapres Yusuf Kalla saat masih aktif menjabat pernah berkomentar soal tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menggelar pemilu kada, plus tingginya social cost yang ditimbulkan dari proses yang berjalan. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mantan Wapres Yusuf Kalla pernah menyatakan bahwa pola pemilihan langsung bagi pimpinan eksekutif di daerah sangat mahal dari sisi kos dan juga dampak sosialnya. Apa pendapat Bapak? Ya kan dia pedagang, nggak bisa dihitung begitu. Pak Yusuf Kalla itu pedagang. Dia bisnismen, hitungannya dari cost benefit rasio. Karena apa? Karena yang dihitung kan dari biaya-biaya apa penyelenggaraan pemilu kadal ini, pilkadal plus intangible cost yang dikeluarkan oleh para calon. Kenapa? Kalau laporan Kompas benar, misalnya untuk satu calon gubernur Jawa Timur aja Pak Karwo itu dia hitung laporan Kompas lah ya, ini 1,5 triliun kayak gitu kan. Nah artinya apa? Artinya seluruh intangible cost dan ongkos resmi itu memang mahal sekali gitu loh. Tapi itu kan pilihan-pilihan strategis bangsa ini gitu. Kenapa? Kalau kita nggak mau seperti itu, kita jadi kayak Singapura aja gitu kan. Yang sekarang di sana dokter giginya nggak laku. Dulu kan Indonesia yang nggak laku, karena di sini di bawah Pak Harto nggak bisa buka mulut. Jadi buka mulutnya ke Singapura. Sekarang terbalik, dokter gigi di Singapura yang nggak bisa buka mulut. Karena tetap aja kalau kita lihat kebebasan untuk bersuara, berbicara kan masih minim di sana gitu. Lantas mengapa kita tidak mengadopsi cara-cara Singapura yang sebenarnya lebih baik, Pak Hermawan? Masalahnya kita itu kan banyak yang sakit gigi, jadi perlu buka mulut semua. Masalahnya orang Singapura nggak ada yang sakit gigi, jadi nggak perlu buka mulut dia. Bedanya di situ gitu. Kita kan masih menikmati buka mulut, menikmati gigi yang nggak bersih, dan menikmati jengkol, kan gitu. Jadi bau semua keluar gitu. Sehingga wajah demokrasi yang muncul ya seperti sekarang ini kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.